punya hajat di sana. Wih, masih bersama setia cinta domo. Lebih dari para pesan di sana siap punya Serang Timur, Serang Barat. Iji Akai yang punya kantong. Angkat tangannya di atas.